Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan bahwa di antara sebab dan ikhtiar yang bisa kita tempuh untuk memperoleh dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang pertama, kita sendiri menjadi bibit yang baik dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memilih ladang yang hendak kita semai atau taburkan benih bibit yang unggul tadi dengan memilih zaujah yang solihah, sehingga akan bekerja sama antara soleh dan solehah ini sehingga menghasilkan produk yang soleh maupun solehah juga biidznillah ta'ala. Perkara berikutnya, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizhahullah ta'ala menjelaskan semangat untuk mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam tatkala bercocok tanam, dalam tanda kutip. Nah, yakni dengan membaca sebuah doa zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda menjelaskan keutamaan zikir ataukah doa barusan, bahwa jika ditakdirkan keduanya memiliki keturunan pada saat itu, yakni dengan sebab atau setelah dia berdoa, maka lam yadurruhu syaitanun abadan, selamanya setan tidak akan mampu untuk memudaratkan keturunan tersebut binillahi ta'ala. Nah, kemudian berikutnya yang juga menjadi sebab dan ikhtiar yang bisa kita tempuh untuk memiliki keturunan yang soleh dan solehah adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keturunan yang soleh maupun solehah pada waktu-waktu yang mustajab. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu pada saat bercocok tanam, kalau sekarang pada waktu-waktu yang mustajab, senantiasa berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan karunia anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan hal ini telah dilakukan oleh ahlul haq wal iman, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Naam. Menghikayatkan atau memberitakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebuah doa dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami qurrata ayun, anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan kedua mata. Ini disawang nyenengke, nah tidak marai sebel dan seterusnya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla juga berfirman pada surat Ali Imran ayat 38 terkait dengan Nabi Zakaria alaihi salam, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Perhatikan, beliau seorang nabi, itu saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi kita. Ya, ustadz bukan, syekh bukan, apalagi nabi dan rasul, sehingga lebih-lebih dan lebih untuk ya pantas berdoa, memohon, bermunajat, mengharap, meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keturunan yang soleh maupun yang solehah. Nabi Zakaria berdoa, qal rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa sepantasnya untuk kita seorang walid, seorang ayah, demikian pula seorang ibu, kedua orang tua, untuk betul-betul memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harap agar Allah Azza wa Jalla memberikan keturunan kepadanya yang soleh maupun solehah. Dikarenakan anak keturunan yang soleh maupun solehah itu khairan lil insan fi hayatihi wa ba'da mamatih, sangat bagus, sangat baik bagi seorang manusia, baik di kehidupan dia di dunia ini ataupun setelah dia meninggal dunia. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, yang kita hafal, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imamul Muslim, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kaya sing sugih dimanfaatkan sebaik mungkin, sedekah jariyah. Dahulu di masa Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat yang fakir, yang miskin, iri. Ya, namun iri yang sifatnya baik, ghibtah. Ya, bukan iri yang sifatnya hasad, dengki, agar nikmat itu lenyap dari saudaranya, bukan. Tapi iri, ghibtah, ya, dalam hal kebaikan. Mereka melihat ya sahabat-sahabat lainnya yang kaya, yang sugih, mereka bisa bersedekah. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Jangankan bersedekah, sehari-harinya aja gali lubang, tutup lubang. Ya, besok mau masak nasi, sekarang harus cari utangan, cari beras, utang dulu. Ya, enggak bisa bersedekah. Sehingga para sahabat yang fakir dan miskin ketika itu mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, na'am, dhahaba ahlud dhuthuri bil fujur. Orang-orang kaya di antara kami telah jauh meninggalkan kami dengan membawa banyak pahala. Mereka sholat, kami sholat, mereka juga sholat, kami puasa, mereka juga puasa, dan seterusnya. Namun ketika mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah ya Rasul. Rasul pun mengajarkan sebuah zikir kepada mereka agar mereka amalkan. Ya, akhirnya zikir itu diamalkan oleh para sahabat yang fakir dan miskin. Namun ternyata ya Allah Ta'ala takdirkan sahabat yang kaya-kaya ini tadi mereka mendengar adanya zikir yang luar biasa tadi keutamaannya. Mereka pun juga tidak ketinggalan zaman, tidak mau ketinggalan kereta, mereka juga mengamalkan zikir-zikir tersebut. Ya. Akhirnya para sahabat yang fakir miskin tadi pun mengadu lagi kepada Rasul, ya Rasulullah piye iki? Ya. Ternyata orang-orang kaya itu juga mengucapkan zikir yang sama ya Rasul. Sudah kami kalah 1000 langkah ya Rasul. Maka Rasul pun mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ya sudah sabar kalian. Itu keutamaan Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang kaya bisa sholat, bisa puasa, na'am. Namun ada kelebihan khusus, yakni bisa bersedekah. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Nah ini kata Rasul dalam pembahasan kita kali ini, shodaqotin jariyah. Amalan akan terputus ketika manusia telah meninggal dunia, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shodaqoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, kemudian diamalkan. Ini juga kesempatan bagi orang-orang yang berilmu. Ya, di mana orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak bisa mengajarkan, tidak bisa berdakwah, maka orang-orang berilmu tadi juga hampir mirip dengan orang-orang kaya tadi. Nah, 1 langkah, 6 lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Belum lagi terkait dengan keutamaan, ya, orang-orang yang berilmu yang lainnya. Tayyib. Kemudian poin yang menjadi pembahasan kita, awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kemudian masyarul muslim rahimakumullah, perkara penting yang patut untuk kita perhatikan juga, jangan sampai kita mendoakan kejelekan, mendoakan kebinasaan, mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada anak keturunan kita. Ya, tatkala emosi, tatkala jengkel, tatkala sebel dan semisalnya, usahakan yang terlontar dari mulut kita adalah doa-doa yang baik. Ya, doa-doa yang baik. Nah, jangan terucap ucapan-ucapan yang mengandung doa yang jelek, padahal itu kita arahkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi ketika anak kita bandel dan misalnya kita ucapkan Allah yahdik aslahakallah dan semisalnya, ya serodo mangkel sithik ora apa-apa, sing penting sini donga gitu ya. Daripada alus tapi sini nyelakake wis muga-muga lek mati nak. Mah bahaya kan? Nah, muga-muga ketabrak mobil nak. Nah, mendingan rodo kasar sithik, syukur-syukur alus tapi donga kan gitu ya. Tayyib. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri dengan berbagai macam doa kejelekan. Janganlah kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian yang laki maupun perempuan. Ya tadi, ya contohnya. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan pada harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, karena tidaklah bertepatan waktu dari Allah Azza wa Jalla. Yas'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Yang mana waktu tersebut merupakan waktu mustajab yang Allah Azza wa Jalla kabulkan doa di saat itu. Ya, kemudian ternyata dia mengucapkan doa yang jelek. Nah, sehingga karena kita tidak tahu kapan sih waktu saat kita berdoa kemudian dikabulkan, yang bisa kita kemukakan, yang bisa kita lakukan berusaha. Ya, berusaha. Lah siapa tahu pas kita ndonga, pas kita berdoa ternyata itulah waktu mustajab. Dalam artian Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ya. Namanya anak wis ndendengi kok ngopo wis teko dongae sing apik ya. Sebagus tengan le anu itu. Esok aja baleni ya. Nah, cabe lagi ditanam, dicabuti. Wis Allah ya dik asalakallahnya tak di 1000 anu itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.